Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa qala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd ayyuhal muslimun para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah adalah merupakan suatu kewajiban seorang muslim untuk senantiasa mengenal jalan-jalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tanpa pertolongan Allah tidaklah ada dari kita mampu meraih satu kebaikan pun. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidayah serta petunjuknya. Di dalam zikir pagi dan sore beliau selalu mengucapkan Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmat dan pertolonganmu sangat aku harapkan dan janganlah engkau campakkan diriku kepada kekuatanku sendiri. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijaga oleh Allah taala dari terjatuh kepada dosa-dosa besar, demikian pula dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari usaha kaum musyrikin untuk bisa membunuhnya, maka bagaimana pula selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tiada jaminan dari Allah atas penjagaan diri-diri mereka. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan beberapa doa. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diajarkan sebuah doa agar supaya dia senantiasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengajarkan kepadanya doa yang sangat bagus, ringkas namun mencakup perkara yang banyak. Maka Rasulullah mengajarkan kepadanya Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, jalan yang benar, jalan yang baik, jalan-jalan keselamatan. Was-sadad, kemudian diberikan kekokohan, keistiqomahan di atas jalan petunjuk tersebut. Karena tidak jarang seorang dikala susah dia mengingat Allah, maka dia mau mengikuti jalan petunjuk. Namun sedikit sekali orang yang mau bersabar dan istiqomah di atas jalan petunjuk tersebut, dikarenakan yang namanya surga Allah hujibat bil makarih, dihijabi, diliputi, dibatasi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, sehingga jarang orang yang bisa istiqomah. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu memohon kepada Allah dengan ajaran doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membaca doa, Allahumma inni as'alukal huda was-sadada. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah petunjuk, dan mohon kepadamu pula untuk diberikan sifat istiqomah di atas petunjuk tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa kokoh di atas al-haq, jalan yang benar ini, sampai dengan Allah menjemput kita, yaitu mendatangkan al-maut, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sore hari ini masih terkait dengan pembahasan mengenai sihir. Maka al-muallif rahimahullah, Az-Zahabi rahimahullah, beliau membawakan hadis, inna ruqa wa tamimata wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, yaitu jimat-jimat, wa tiwalah, dan ilmu pelet, ini semuanya adalah termasuk perbuatan syirik. Hadis ini, kalau kita berhenti tanpa ada penjelasan, maka kita akan menghukumi ruqyah, termasuk diantaranya tiwalah, jimat-jimat, tamimah wa tiwalah, ilmu pelet, semuanya ini adalah bentuknya adalah syirik, perbuatan syirik. Namun ternyata di sana dalam bab ruqyah secara khusus itu dirinci oleh para ulama, dikarenakan didapatkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan tatkala beliau sakit diruqyah pula oleh istrinya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dan sebaliknya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Sehingga apakah mungkin Rasulullah melakukan perbuatan syirik? Maka di sore hari ini kita akan membahas sedikit mengenai perkara ruqyah. Perkara ar-ruqyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu ruqyah? Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam syarah Kitabut Tauhid halaman 116 pada bab Maja'a fi ruqa wa tamaim, bab penjelasan mengenai ruqyah dan jimat-jimat. Maka beliau menerangkan, ar-ruqa jam'u ruqyah, yang namanya ruqa adalah bentuk jamak dari kata ruqyah. Wahiyal qira'ah, dan yang namanya ruqyah artinya al-qira'ah, bacaan. Jadi ruqyah namanya bacaan. Ini artian ruqyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah diruqyah dan pernah meruqyah. Demikian pula para sahabat zaman dahulu, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, mereka juga memiliki bacaan-bacaan yang disebut ruqyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada mereka, "A'ridu 'alayya ruqakum." Coba tunjukkan kepada kami bagaimana cara ruqyah kalian, yaitu bacaan-bacaan, mantra-mantra yang kalian baca. Nah, karena yang namanya ruqyah adalah bacaan. Maka mereka pun bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun mengatakan, la ba'sa biruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama tidak terkandung di dalamnya perbuatan syirik. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama tidak terkandung di dalamnya perbuatan syirik. Maka dari itu, dari sini kita mengetahui yang namanya ruqyah secara global terbagi menjadi dua. Ruqyah yang syar'iyah, yang diizinkan oleh syariat, yang itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ruqyah ghairu syar'iyah, dan ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Bisa jadi karena terkandung di dalamnya perbuatan kesyirikan, atau karena ada kandungan di dalamnya al-muharramat, perkara yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan al-imamu Dzahabi rahimahullah di dalam Sab'il Mubiqat ini, dalam risalah ini membawakan hadis tersebut di dalam bab sihir. Kenapa demikian? Dikarenakan di sana seorang yang terkena sihir, maka untuk melepaskan sihir tersebut ada beberapa cara. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwasanya an-nushrah, yang namanya nushrah yaitu halus sihri anil mashur, membebaskan sihir dari orang yang terkena sihir, ini di sana ada beberapa macam. Melepaskan sihir diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah adalah dengan salah satu dari tiga cara. Cara yang pertama adalah halus sihri bisihri mislihi. Yang pertama adalah melepaskan sihir dengan cara yang sihir pula. Dengan cara yang sihir pula. Maka yang seperti ini adalah muharram, diharamkan. Melepaskan sihir dengan cara sihir pula, maka ini diharamkan. Yang kedua, halus sihri bil adwiyatil mubahah, yaitu melepaskan sihir dengan obat-obatan yang memang dibolehkan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan sihir tersebut dari orang tadi. Jenis yang kedua ini kata beliau, ya'rifuhal hudzaku wa ahlut tajrubah, yang obat-obatan ini diketahui oleh orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang memang berpengalaman di dalam bidang tersebut, para dokter, ahli medis, sehingga kadangkala kalau orang terkena penyakit jiwa istilahnya, ini kadangkala karena sihir dibawa ke para medis. Setelah itu di sana ada jalan yang namanya tasannuj, dihentak dengan listrik untuk menyakiti yang di dalam, kadangkala sembuh dengan demikian. Jera merasa panas dan seterusnya, akhirnya sembuh juga. Namun demikian, ini kalau akidah orang yang tersihir tersebut selamat. Di antaranya, yang lebih susah lagi, kalau ternyata orang yang terkena sihir tersebut punya ta'alluq, keterkaitan kuat dengan sihir yang mengena pada dirinya. Punya kaitan kuat dengan sihir yang mengena pada dirinya. Bisa jadi dia menelan sesuatu yang di situ ada sihirnya. Atau bisa jadi dia disihir dengan cara puhul-puhul yang ditanamkan. Atau bisa jadi dia menyukai sesuatu yang ternyata pada sesuatu tersebut ada kandungan sihir. Sehingga yang seperti ini yang susah. Maka bagaimana cara mengobatinya? Adalah mungkin bisa dilakukan dengan cara yang ketiga, yaitu ar-ruqyah as-syar'iyyah. Ruqyah as-syar'iyyah, yaitu dengan cara ruqyah yang dibolehkan oleh syariat. dibacakan kepadanya Al-Quran. 6. Dibacakan kepadanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang sakit. Datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan riwayat ini merupakan riwayat yang sahihah. Beliau menyatakan, inna rajulan minal asd kana bil Yaman, dahulu ada seorang dari Bani Asad yang tinggal di negeri Yaman. Yuqalu lahu Dhimam, namanya Dhimam As-Sa'labah. Maka faqadima Makkata, maka beliau datang ke kota Mekah dari Yaman. Dari Yaman ke kota Mekah untuk melakukan ibadah, karena orang jahiliyah telah mengenal yang namanya tawaf. Orang jahiliyah mengenal zikir. Orang jahiliyah mengenal ibadah. Hanya saja mereka dikala beribadah tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercampur padanya bentuk-bentuk kesyirikan, tercampur padanya bentuk-bentuk penyimpangan, sehingga mereka pun akhirnya dikatakan sebagai orang-orang yang sesat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Dhimam ibn Tha'labah datang dari negeri Yaman. Wa kana yu'alijul marida, dan adalah beliau mampu mengobati orang yang sakit, terutama yang sakit terkena jin. Gila, terkena jin, maka diruqyah oleh beliau. Maka disambutlah oleh orang-orang Quraisy, karena ini bukan orang sembarangan, disambut sebagai tamu. Dikatakan sesungguhnya di sana ada seorang bernama Muhammad. Dia adalah sahir, kahin, majnun. Dia adalah tukang sihir, dukun sekaligus orang gila. Maka Dhimam ibn Tha'labah, yang beliau sudah terbiasa mengobati orang yang gila dengan ruqyahnya, maka berharap bisa bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mentakdirkan bertemulah dengan beliau. Maka langsung mengatakan, inni laraqin, aku ini bisa meruqyah. Innallaha yushfi biyadi, Allah bisa menyembuhkan melalui tanganku. Maka Rasulullah mengatakan, innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina al-hadits. Dibacakan lafaz seperti ini. Maka Dhimam ibn Tha'labah mendengar seperti ini tergugah. Laqad sami'tu qaula sya'ir wa qaula al-kahin. Aku sudah hafal dan mendengar ucapan tukang syair, bait-bait syair. Dan aku mengetahui bahasa bagaimana mantra-mantranya para dukun. Ait alayya, coba ulangi bacaanmu lagi. Maka fa'ada alaihi salas marrat, Rasulullah pun mengulangi bacaan tersebut 3 kali. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. 6. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, mayyadihillah falamudillala al-hadith. Akhirnya Dhimam ibn Tha'labah mengetahui ini bukanlah ucapan tukang sihir, bukanlah ucapan kahin, para dukun serta orang yang gila. Di situ ada lafaz asyhadu an la ilaha wa anna Muhammad Rasulullah. Maka kata Dhimam ibn Tha'labah, mud yadaka, ulurkan tanganmu, ubayyuka, aku berbaiat engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Subhanallah, masuk Islam. Hadis ini hadis yang sahih, datang dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua terkait dengan ruqyah. Maka datang pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dalam hadis yang panjang yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wal azab. Orang yang bisa mewujudkan tauhid, orang tersebut akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Maka diriwayatkanlah hadis dari Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis yang panjang, hingga akhirnya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka tatkala beliau datang mendapatkan muridnya, atau di sini diriwayatkan dari Abdurrahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya barakallahu fikum, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wal adab. Maka dari Husain bin Abdurrahman, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Kami dahulu duduk di tempatnya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, muridnya sahabat, belajar hadis. Faqala, maka dia mengatakan, ayyukum ra'al kokabal inqadhal barihah. Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bulan bintang jatuh? Maka berkatalah Husain bin Abdurrahman, fakultu ana walakinni lam akun fi shalah. Maka aku pun mengatakan, aku melihatnya, akan tetapi aku dalam keadaan tidak sedang sholat. Maka ditanyalah oleh Sa'id bin Jubair, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku ini ludiktu, aku tersengat kala jengking sehingga badanku demam dan panas. Madza sana'ta? Terus apa yang kau perbuat? Irtaqaitu, aku ruqyah diriku sendiri. Aku ruqyah diriku sendiri. Lihatlah. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya, ma hamalaka ala hadza? Apa dasar dalil sehingga engkau berani-berani melakukan amalan yang seperti ini? Maka dia pun mengatakan, hadisun haddatsanahu Sya'bi, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan kepadaku oleh Asy-Sya'bi. Maka ditanyalah oleh gurunya Sa'id bin Jubair, ma haddatsakum, apa yang beliau sampaikan hadis tersebut? Faqultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humma. Beliau menyatakan telah menyampaikan hadis kepadaku Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tidak boleh ruqyah, tidak ada ruqyah yang bermanfaat kecuali kalau dari gangguan ain, penyakit gangguan jin, atau humah, demam yang sangat tinggi. Lihatlah salaf pendahulu kita yang soleh selalu membiasakan tidaklah beramal melainkan dengan dalil. Maka Sa'id bin Jubair pun mengatakan, qala qad ahsana man intaha ila ma samia. Masya Allah, begitu bagusnya orang yang mendengar sesuatu bisa dia amalkan. Man intaha ila ma samia, orangnya berhenti, berakhir dengan apa yang dia dengar. Artinya, maknanya, dia mendengar sesuatu yang datang dari Nabi, dia amalkan. Nah, maka beliau melanjutkan, walakin haddatsani ibnu Abbas, ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ibnu Abbas, sahabat Nabi, telah menyampaikan hadis kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau para nabi sebelum beliau. Maka beliau pun melihat ada seorang nabi yang hanya membawa 2 orang pengikut sampai dengan 10 orang. Bahkan ada seorang nabi walaysa ma'ahu ahadun, tidak membawa seorang pengikut pun. Nabi-nabi terdahulu Maka kemudian Farufi Ali Sawadun Azim, tiba-tiba ditampakkan kepadaku kelompok yang sangat besar. Fadhanantu annaha ummati, aku menyangka itu adalah umatku karena dijanjikan umat Nabi itulah akan besar nantinya. Maka faqila li, dikatakan kepadaku, inna hadhihi qaumu Musa wa qaumu, ini adalah Musa dan kaumnya. Maka Nabi menunggu-nunggu sampai hingga akhirnya beliau melihat yang lebih besar lagi. Maka dikatakan, hadhihi ummatukum, inilah umatmu. Yang menjadi syahid di sini, wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wal adzab. Maka di antara umat yang banyak tadi ada 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung tidak ditimbang amalan kebaikannya. Maka para sahabat segera berlomba-lomba untuk berharap menjadi bagian dari 70 ribu tadi. Maka berdirilah salah seorang sahabat yang bernama Uqashah ibnu Mihsan. Ya Rasulullah, ud'ullah li ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah. Berdoalah kepada Allah untuk menjadikan aku bagian dari mereka. Maka Rasulullah menjawab, anta minhum, engkau akan menjadi bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berdirilah yang lainnya menyusul, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah ayaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah untuk menjadikan aku bagian dari mereka. Rasulullah tidak mau mendoakan lagi. Sabaqaka biha Uqashah, telah didahului oleh Uqashah ibnu Mihsan. Maka para sahabat pun ketika Rasulullah menutup ucapannya dan masuk ke rumahnya di pagi harinya, mereka berbisik-bisik, semuanya berharap masuk 70 tersebut, namun mereka berkecil hati. Maka sebagian mereka mengatakan, la'allahum alladzina wulidul fil islam walam yusyrik billah, barangkali mereka adalah orang yang lahir dalam lingkungan muslim dan tidak pernah dikotori dengan perbuatan syirik sedikitpun. Adapun kita dulu jahiliyah kecil. Maka sebagian lagi mengatakan, la'allahum sahibu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan justru mereka adalah para sahabat. Karena para sahabat, mereka akan menimba, mendulang pahala dari orang-orang yang datang kemudian. Maka beributlah di antara mereka yang sebagian lagi mengatakan, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan itu. Maka fakharaja alaihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun keluar kepada mereka, memberitakan siapa di antara mereka orang yang terkumpul padanya empat sifat. Humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak minta dirinya diruqyah. Tidak meminta untuk dirinya supaya diruqyah, sifat pertama. Wala yaktabun, dan tidak melakukan kai, pengobatan penyakit yang parah dengan besi panas. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak memiliki tatayyur, yaitu prasangka atau keyakinan adanya keburukan dengan sesuatu. Mungkin dengan sesuatu yang dilihat, melihat ular, waduh tanda ini dagangan saya enggak laku. Mendengar orang bertengkar, waduh hari sial ini. Demikian. Atau mendengar atau meyakini sesuatu, hari Rabu, wah hari enggak bagus. Namanya tatayur yang seperti ini. Ini bagian daripada syirik. 6. Mereka tidak memiliki sifat tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka mereka sungguh sempurna ketawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat. La yastarkun, wala yaktawun, wala yatatayyarun, wala wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Nah, meminta, mendaftarkan dirinya untuk diruqyah. Dan yang kedua, mereka adalah orang yang tidak mau berobat dengan cara kai besi panas. Yang ketiga, orang yang tidak memiliki akidah tatayur, memiliki prasangka keyakinan buruk dengan sesuatu, apakah yang dia lihat, yang dia dengar, atau yang dia dapatkan, serta yang dia yakini. Nah, yang keempat, betul-betul sempurna ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim, menunjukkan di sini ruqyah walaupun boleh, namun hendaknya seorang muslim yang berharap untuk masuk ke dalam 70 ribu golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, hendaknya jangan sampai dia meminta untuk diruqyah. Meminta untuk diruqyah. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim, masih dari sahabat Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar. Dibawakan hadis dari Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan kepada muridnya Atha ibn Rabah. Kata beliau, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu wanita yang akan menghuni surga? Ibnu Abbas mengatakan demikian. Maka Atha ibn Rabah, murid beliau, mengatakan, bala, tentu wahai Ibnu Abbas, kami ingin melihat bagaimana contoh wanita yang akan menghuni surga. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, perempuan ini yang hitam, perempuan hitam ini. Naam. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam takliknya, yaridu alaihi an yariyahu mar'atan min ahlil jannah. Dan ternyata yang akan ditunjukkan sebagai contoh orang yang akan menghuni surga, seorang wanita yang hitam. Maka di sini lihatlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang besar, kata beliau. Wanita yang hitam, kata beliau, ini kadangkala kan tidak menarik, ya. Namun menjadi penghuni surga menunjukkan bahwasanya penghuni surga jaminannya bukan yang tampan, yang cantik, ya. Namun yang takwa kepada Allah. Yang takwa kepada Allah. Nanti kita akan melihat bagaimana ketakwaan dia kepada Allah. Maka Ibnu Abbas menyatakan, berani-beraninya kenapa demikian? Karena beliau mendengar dari Nabi. Beliau mengatakan, hadhihi al-mar'atus sauda, wanita yang hitam ini, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan mengadu, inni usra'u, aku terkena sorak. Sorak itu sering kayak ayan, semacam itu. Kayak sawan. Orang terkena ayan, terkena sawan, gayanya kan mirip-mirip, ya. Nah, sorak ini bisa jadi dua penyebabnya. Bisa jadi karena tasannuj fil a'dha'il badan, karena adanya kram pada anggota badan sehingga ayan, atau kadangkala karena pengaruh sihir dan jin. Nah, dan di sini beliau tidak merinci, jadi memungkinkan keduanya. Yang jelas dia terkena sawan, gampangnya demikian. Maka datang kepada Rasulullah mengadu, inni usra'u wa inni atakasyaf, dan aku kalau sedang kambuh atau datang tadi, ayan tadi, atau apa namanya, sawan tadi, bahasa orang kita, maka kadangkala auratku terbuka, sudah tidak sadar. Maka pada Allah Ta'ala li, maka doakanlah kepada Allah kebaikan untukku supaya sembuh. Ya, lihatlah orang kalau sakit susah, minta didoakan oleh Nabi. Maka Nabi akan membacakan, kalau baca namanya apa, ruqyah. 6. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebagai orang yang paling rahmat kepada umatnya, orang yang paling cinta kepada umatnya, dan orang yang paling menginginkan kebaikan bagi umatnya, beliau akan memberikan sesuatu yang terbaik. Walaupun ada baik, baik, baik, namun berusaha memberikan yang terbaik. Kira-kira doakan gak ya Nabi ya? Kalau begitu, doakan kan mestinya ya. Maka Nabi mengajarkan kepada beliau wanita saudara tersebut seorang, yaitu suatu ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'utullah ta'ala ayyu'afiyaki." Sekarang aku beri pilihan kepada engkau wahai wanita yang datang dengan mengeluh penyakit sorak tadi. Kalau engkau sabar, tawakal sepenuhnya kepada Allah, tidak perlu aku bacakan, nah, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Namun kalau engkau meminta aku untuk meruqyahmu, ya aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Nabi mengajarkan yang terbaik. Maka lihatlah seorang sahabiyah yang mulia. Beliau mengatakan, faqalat asbiru, kalau begitu aku milih sabar sajalah, apalah artinya dunia, lebih baik kalau sabar jaminannya masuk surga. Melalui lisan nabinya yang la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, nabinya Allah yang berbicara tidak dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang Allah wahyukan, akhirnya milih sabar. Milih sabar dengan penyakit yang diderita. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Hanya saja dia meminta, asbir, aku bersabar. Maka dia mengatakan, faqalat inni atakasyaf fad'ullaha alla atakasyaf. Namun ya Rasulullah, kalau aku kambuh, itu kadangkala terbuka, tersingkap auratku. Doakan saja supaya tidak tersingkap. Itu saja. Didoakan supaya tidak tersingkap. Syahid di sini, maka Rasulullah pun mendoakan baginya. Mendoakan, hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini, kita melihat bagaimana prinsip seorang muslim yang tentunya dia akan menginginkan yang terbaik dalam hidupnya dan menginginkan yang lebih baik keadaan dia nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala diminta yang demikian selalu menunjukkan yang terbaik. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Abbas sebelumnya, Rasulullah memberitahukan mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diantaranya la yastarkun. Wanita tadi belum tahu ilmu tentang itu sehingga meminta. Namun memintanya kepada Nabi, orang yang paling rahim, paling arham, paling rahmat, sayang dan cinta kepada umatnya, menunjukkan jalan yang terbaik. Nah, dan wanita tadi pun memilih jalan yang terbaik baginya. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari sifat-sifat 70 ribu orang yang tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diantaranya mereka tidak meminta ruqyah. Kok bisa? Padahal orang kalau sakit itu sengsara. Sebabnya kenapa? Karena ada padanya tiga perkara dalam hati orang tersebut, diri orang tersebut, tiga perkara. Yang pertama, likuwati i'timadihim alallah, karena kuatnya hatinya bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dia meyakini pasti baik sesudahannya. Pasti baik kesudahannya. Jika sudahlah, ini tidak lain karena dosa-dosa saya. Kenapa? Karena saya memelihara jimat, karena saya memelihara jin dan seterusnya. Saya dulu belajar ilmu-ilmu sihir dan seterusnya. Akhirnya demikian. Sudah saya bersandar kepada Allah, saya taubat. Ya Allah, tolong sembuhkan saya. Ya Allah. Sandar sepenuhnya kepada Allah. Telah lewat dalam pembahasan kemarin, Syekh Shalih Fauzan tidak menganjurkan mereka pergi. Namun hendaknya banyak membaca Al-Quran, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Sifat yang kedua, yang ada pada diri orang tersebut, li'izzati nufusihim anit tadalluli li ghairillah. Dikarenakan orang tersebut besar jiwanya, tidak mau dia itu merendahkan diri kepada selain Allah. Datang kepada orang, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Demikian seterusnya, ya. Namun dia tahu besar jiwanya, merendahkan diri hanya kepada Allah, menangis kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Dan yang ketiga, kenapa lima fi dzalika minat ta'alluqi bi ghairillah? Karena orang tersebut mengetahui kalau dia sampai meminta kepada orang lain, hatinya kadangkala tergantung kepada orang tersebut. Waduh, kok kambuh lagi ya? Tolonglah ke sana lagi. Kambuh lagi, tolonglah. Nah, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi, masya Allah, ini keadaan para sahabiyah. Jama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keadaan orang yang sakit. Terus bagaimana? Seandainya orang mampu untuk membacakan, boleh atau tidak membacakan? Maka boleh. Boleh apabila dia ingin membacakan bagi orang yang terkena sakit. Namun para ulama di sana berselisih. Rukyah ini dilakukan kepada orang yang terkena jin dan terkena penyakit panas saja, atau untuk penyakit yang lainnya. Maka terjadi dua pendapat yang saling berselisih dengan adu argumen, yaitu membawakan dalil-dalil yang kuat. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menerangkan di sana boleh dipakai untuk penyakit yang lainnya. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun pernah diruqyah dan pernah meruqyah. Naam. Sehingga boleh, hanya saja bolehkah kita membuka klinik-klinik ruqyah? Ini pertanyaan. Maka di sini kita bawakan fatwa pengulangan. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, dan ini menutup majelis kita. Bagaimana pendapat Anda? Bolehkah kita membuka klinik-klinik yang khusus untuk ruqyah? Jawaban beliau, tidak boleh. Karena salafuna soleh tidak pernah melakukannya, yang pertama. Dan yang kedua, ini membuka peluang bagi orang-orang yang tidak jujur, kadangkala mencampur adukan cara yang syar'i dengan cara yang sihir ataupun syirik yang terselubung di dalamnya. Dan bahkan dibalik itu, kadangkala bisa menjadikan orang terjebak dengan yang sebelumnya tadi. Ini sebagai penutup dari majelis kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan menguatkan hati-hati kita sehingga kita betul-betul bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah serta taufiknya sampai meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini yang mudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.